السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah ini untuk kita sambung perbincangan kita menggunakan buku metodologi memahami hadis. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung pada bab ataupun pada tajuk disiplin memahami hadis berdasarkan kepada riwayat-riwayatnya. Kita telah pun selesai membicarakan berkenaan dengan faedah memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya, dan insya-Allah hari ini kita nak sambung. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 152. Disiplin memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Walaupun memahami hadis melalui riwayat-riwayatnya adalah suatu perkara yang penting, namun ia perlu mematuhi beberapa disiplin. Ini kerana bukan semua riwayat-riwayat bagi sesebuah hadis itu sahih. Justru, disiplin tertentu diperlukan untuk memastikan kaedah ini diaplikasikan dengan tepat dan cermat. Antara disiplin yang perlu dipatuhi sewaktu mengaplikasikan kaedah ini adalah seperti berikut. Jadi bila kita nak faham hadis berdasarkan riwayat, kita kena tengok pada disiplin-disiplin ni. Kena penuhi disiplin ni. Yang pertama, mengenal pasti status riwayat hadis ataupun riwayat tu. Status riwayat yang kita nak ambil tu. Sebab kadang-kadang hadis tu sahih, tapi ada tambahan lafaz bagi hadis yang sama dalam riwayat yang lain. Cuma tambahan tu tak sahih. Bila tambahan tu tak sahih, tambahan perkataan tu tak sahih, kita tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai riwayat tu. Kecuali dalam bab-bab yang tertentu je. Kita kena tengoklah status tu dulu. Sebab hadis ni dia diriwayatkan melalui jalur. Ada jalur Bukhari, ada jalur Muslim, ada jalur Abu Daud. Contohlah, kadang-kadang jalur Bukhari dengan jalur Muslim sahih, cuma dalam jalur Abu Daud ada tambahan lafaz, tapi jalur Abu Daud tak sahih. Kan? Jalur Abu Daud mungkin tak sahih. Jadi sebelum kita nak guna riwayat ni, kita kena tahu dulu status dia. Dah macam mana nak tahu status, Ustaz? Kami nak check pun tak tahu. Ni kena tanya orang yang belajar hadis lah. Kena tanya orang yang betul-betul mendalami dalam bidang hadis. Sebab hanya orang yang belajar bidang hadis je boleh kenal pasti hadis ni sahih ke tidak. Kan? Cuma saya dengan tim saya, bukanlah saya seorang, tapi kami ada tim kami, kami ada kumpulan kami, dipanggil kumpulan penyelidik, yang mana kami memperolehi geran penyelidikan. Ini waktu saya duduk di UPSI dululah. Kan, waktu saya duduk di UPSI, kami dapat geran daripada Telekom Malaysia. Ini nak kena sebut jugalah. Daripada Telekom Malaysia, daripada Hasnuri Sdn Berhad, daripada ada syarikat filem pun ada. Syarikat buat filem, dia tengok kami punya usaha ni bagus, dia bagi juga sumbangan dalam bentuk grant. Ada daripada orang perseorangan, ada derma-derma daripada crowdfunding yang saya buat bersama dengan tim-tim daripada UPSI. Kita buat semakhadis.com. Semakhadis.com ni kami ambil kitab-kitab rujukan hadis yang mengumpulkan hadis palsu dan dhaif sebanyak 11 kitab. Kita terjemah, kita verify, kita cek balik terjemahan, kita masukkan di dalam database. So semakhadis.com ni tuan-tuan boleh rujuk dalam laman web dan juga boleh download dalam bentuk apps. Jangan takut sebab dia percuma. Dia tak kena bayar. Sebab apa percuma? Sebab apa kena tak kena bayar? Sebab kami pun dapat sumbangan daripada orang awam, jadi kami kembalikan dalam bentuk wakaf ilmu lah. Dalam bentuk wakaf ilmu. Dan sekarang ni ada dalam database 17,000 lebih hadis palsu dan daif. 17,000. Lah tak buat? Macam mana ustaz buat? Ada tim lah. Kami ada lebih daripada 20 orang yang semuanya belajar dalam bidang hadis, pensyarah-pensyarah hadis. Kami buat kerja ni dalam masa 4 tahun. Bermula daripada 2018, baru ni siap. Janji dengan Telekom nak siap 2 tahun, tapi rupanya susah nak siap 2 tahun tu sebab memerlukan kerja yang sangat-sangat teliti. Sebab nak kena semak, bila orang terjemah nak kena semak. Semak tu kena 2 kali semakkan. Seorang semak tak nampak lagi, seorang lagi semak baru nampak. Kan? Saya pun tengok mata saya ni dah rabun dekat pula. Mungkin banyak sangat membaca dalam gelap. Sebab dulu masa kerja tak banyak dekat UPSI dulu, sebelum tidur masa tengah tidur kan anak kecil, sambil-sambil tu tengok baca terjemahan kan. Tapi alhamdulillah selesai terjemahan hadis palsu dan dhaif. Tapi banyak lagi sebenarnya hadis palsu dan dhaif yang ada di luar sana. Kita masukkan pelan-pelan lah. Yang ni database yang terbesar lah dalam bahasa Melayu. Dan sekarang ni kami dapat lagi sedikit dana daripada tabung haji. Kita nak terjemahkan kutub sitah. Kita dapat daripada tabung haji nak terjemah kutub sitah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan juga Tirmizi, dan juga kita nak terjemahkan kitab Al-Jami' Al-Kamil yang menghimpunkan keseluruhan hadis-hadis sahih. Sekadar yang dia tahulah, Syekh Azami yang tulis, seorang ulama daripada India yang duduk di Madinah, baru meninggal, dia himpunkan hadis 11 jilid hadis sahih ikut penilaian dia. Dan kami baru dapat sedikit dana, ada dalam 100,000 lebih, orang perseorangan juga yang bagi, tapi kami dapat terjemah dalam 5 jilid separuh baru. Dalam proses terjemahan. Mungkin ni pun ya, lagi 4 tahun lah kot kan, pasal pun ustaz lambat sangat. Sebab saya pun dah jadi rektor ni, dah tak sempat sangat lah, terpaksa subcon kepada orang lain, subcon kepada pensyarah-pensyarah hadis yang lain. Tuan-tuan doalah mudah-mudahan kerja-kerja ini dapat pahala, dapat penting. Yang pentingnya keikhlasan. Orang bagi tu ikhlas dah. Sebab dia tak bagi tahu, dia kata jangan bagi tahu siapa yang bagi. Kan? Kami inilah mudah-mudahan ikhlas. Dan bila tuan-tuan guna benda tu rasa bermanfaat, doalah untuk orang yang menderma dan orang yang menterjemah, orang yang menyemak dan orang yang usahakan benda ni. Ini dream saya daripada zaman belajar hadis dulu. Zaman belajar kat universiti dulu, saya rasa inilah yang saya nak buat. Paling tidak kalau saya mati pun benda ni kekal. Biarlah saya tak boleh ceramah kat negeri Penang pun tak apa. Yang penting semak hadis boleh masuk. Saya pun tak larat sangat nak pergi sana tu. Kau orang kata apa perasaan Dr. Rora tak boleh ceramah kat Penang? Saya insya-Allah tak ada rasa kecil hati. Sebab apa? Sebab dah orang tak nak kat kita kan. Kita pun taklah terhege-hege kat depa. Sampai nak melarang-larang ni, tak payah pergi pun tak apa. Yang penting semak hadis boleh tuan-tuan semak. Ini percuma. Insya-Allah benda ni berterusan. Ban saya pun tak apa. Tak ada masalah. Benda ni jangan diban kerana benda ni usaha ulama zaman silam. Ya? Okey, itu yang saya nak bagi tip sikitlah. Semakhadis.com. Boleh semak, boleh check. Sebab apa saya buat yang palsu dan dhaif dulu? Sebab saya rasa itu tanggungjawab saya. Setiap kali datang musim-musim tertentu, orang akan tanya soalan yang sama. Saya pun tulis dekat Facebook. Kan? Ada orang mesej pula kat saya. Tak boleh ke pergi PM direct kat orang tu? Pergilah PM direct kat dia. Dah kalau 100 orang tanya, 100 kali nak pergi reply. Saya ada kerja lain pula. Letak dekat Facebook, letak dekat page, boleh baca semua. Semua orang boleh baca. Kan? Tapi ada orang dia tak suka. Ha, tak apa, kita buat apps. Waktu saya tidur pun, tuan-tuan boleh semak. Kan? Waktu saya mati nanti pun, tuan-tuan tetap boleh semak. InsyaAllah. Ya? Baik. Tuan-tuan doa je supaya kami ada kekuatan. Ya, dapat keberkatan masa sikit untuk habiskan semakan tu. InsyaAllah. Baik. Itu cara mudahlah bagi orang awam nak semak. Tapi adakah tidak ada khilaf di kalangan para ulama terhadap status sesebuah hadis? Ada. Kita tak boleh nak nafi. Memang ada khilaf. Sebahagian mungkin kata palsu, sebahagian kata daif, sebahagian kata mungkar, sebahagian kata ma'lul, sebahagian kata matruk. Itu ada beza. Memang ada. Tapi itu memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Cuma untuk orang awam cukup sekadar panduan. Oh, hadis ni daif. KIV. Boleh pakai, tak boleh pakai dalam fadail amal. Itu bukan orang awam nak tentukan. Yang boleh pakai dalam fadail amal ataupun tidak, bukan orang awam yang tentukan. Yang tentukan adalah penuntut ilmu. Yang menentukan ialah orang yang belajar betul-betul dalam bidang ilmu agama yang mendalam. Dia yang boleh tentukan, boleh pakai tak boleh pakai. Cuma kita tahu sekadar panduan ajalah. At least kita tahu overview, kita tahu benda-benda yang umum. Oh, hadis ni daif. Daif bukan boleh pakai secara mutlak, kena ikut syarat dia. Kan, kena ikut syarat dia. Jadi syarat-syarat tu orang yang belajar yang tahu. Sebab para ulama letak syarat hadis dhaif boleh dipakai. Yang pertama, dalam fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Bukan dalam hukum hakam. Bukan dalam hukum hakam, bukan dalam akidah. Dia lebih kepada galakkan beramal. Maksud dia, amalan yang dibawa oleh hadis dhaif itu telah sahih dalam riwayat yang sahih. Dah ada dah amalan tu. Cuma datang satu hadis dhaif, dia bagi tahu siapa yang amal amalan yang sahih ni pahalanya sekian. Yang mana kita beramal tu sebagai galakan beramal ataupun ancaman terhadap dosa yang telah sahih datang dalam riwayat yang sahih. Maksudnya amalan tu memang datang hadis sahih melarangnya. Tiba-tiba datang satu hadis dhaif bagi tahu ancaman dia begini begini begini. Yang mana kalau tak ada hadis dhaif ni pun, perbuatan tu dah haram dah. Ya? Syarat yang kedua, hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Dia dhaif ringan. Macam mana dhaif ringan? Tengoklah ustaz, timbang. No, bukan main timbang-timbang. Ini bukan timbang kilo. Ini bukan produk kecantikan main timbang kilo. Yang ni nak tengok hadis ni dhaif berat ke dhaif ringan. Kalau kedhaifan tu disebabkan oleh salah satu daripada tiga perkara, maka dhaifnya dhaif ringan. Selain daripada ni, dhaif berat. Pertama, ingatan perawi yang lemah. Yang ni dhaif ringan. Sebab kalau ingatan dia lemah, dia boleh jadi diingat, boleh jadi dilupa. Dia jadi 50-50. 50-50, tak pasti betul ke tidak. Maka dia jadi dhaif ringan. Yang kedua, kalau sanad dia terputus. Macam mana sanad terputus? Tabi'in riwayat terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Ada tengah-tengah tu gap. Bila gap, maka da'if itu da'if yang ringan. Yang ketiga, kalau perawi itu tidak dikenali. Sebut nama tapi kita tak kenal dia ni siapa. Maka da'if ini salah satu daripada tiga ni da'if ringan. Tapi kalau dhaif itu disebabkan perawinya berdusta, ini palsu lah, dhaif berat. Ataupun kedhaifan itu disebabkan perawinya fasik, maka dhaifnya berat. Ataupun kedhaifan itu sebab perawi dia tu pernah menipu dalam urusan jual beli. Dia tak pernah menipu dalam hadis, tapi ditipu dalam urusan jual beli dekat pasar. Dalam urusan seharian dia, ulama' pernah kena pasti dia berbohong. Maka riwayatnya adalah riwayat yang matruk. Riwayat yang ditinggalkan. tak pakai langsung. Maka kita kena tahu benda-benda ni. Tapi alhamdulillah, walaupun dulu bila kita sebut tentang status hadis, orang akan kata, alah tak payahlah bincang benda ni, orang awam tak payah tahu. Dulu kita kempen, kita pernah lancarkan satu kempen, kempen semak hadis. Ada orang marah, dia kata apa? Tak payah kempen lah semak hadis, kempen semak diri sendiri dulu. Kita pun heran, nak semak diri sendiri nak buat apa? Semak diri sendiri tak kena beritahu ke orang kan? Semak diri sendiri diam-diam sudahlah. Itu muhasabah diri. Semak hadis ni maksudnya, sebelum nak sebar, semak dulu. Kan? Tapi alhamdulillah, kerajaan pun duk buat sekarang ni akta kan? Akta anti berita palsu. Kan? Kalau dalam urusan dunia pun, berita palsu memberikan bebanan kepada orang yang tertentu, memberikan keburukan pada pihak yang tertentu. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau sesebuah hadis itu disebar tanpa disemak, ia akan merosakkan wajah agama kalau kita biarkan. Sebab itu Nabi SAW dalam bab hadis ni, Nabi suruh kita berhati-hati. Dalam sebuah hadis, riwayat Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pun ada riwayat hadis juga. Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Um, tuan-tuan tengok dalam kitab Ar-Risalah, memang Imam Syafi'i bila dia bawa hadis, dia akan bawa sanad. Imam Syafi'i dia bawa hadis. Dalam kitab Ar-Risalah dia kata apa? Dia bawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah wa hadithu an ahli al-kitab wala haraj. فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلِيَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ. Yang bermaksud, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, ceritakan kisah-kisah daripada ahli kitab, tidak ada masalah, dan sesiapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Faham tak hadis ni? Okey, kita Imam Syafi'i tengok macam mana cara Imam Syafi'i analisa hadis ni. Menarik. Imam Syafi'i kata, bila Nabi SAW kata balighu anni walau ayah. Saya tak nukilkan Imam Syafi'i punya perkataan secara direct, saya hanya bagi pemahaman. Ya. Bila Imam Syafi'i tengok hadis ni, dia kata balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada Nabi SAW walaupun satu ayat. Ini merupakan arahan yang umum. Tanggungjawab kita untuk sampaikan hadis daripada Nabi SAW. Bila kita tahu apa saja ayat, Quran ke, hadis ke, ada tanggungjawab kita untuk sampaikan kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menjanjikan ganjaran yang baik untuk orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami' fa rubba muballighin aw'a min sami' au kama qala." Moga Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku, memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Nabi SAW memberikan ganjaran, menjanjikan ganjaran kepada orang yang dengar hadis, faham hadis, hafal hadis, sampaikan hadis. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang belajar hadis, muka dia ceria tak? Ceria tak? Dia nak jawab pun dia takut-takut. Bukan saya kan? Kan tengok ulama-ulama hadis, tokoh-tokoh hadis besar dalam dunia ni, kan muka dia bila kita tengok, ceria, walaupun kena hentam, walaupun kena kecam, senyum aja kan, relax. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak ceria wajah, hafal hadis, faham hadis, amal hadis, sampaikan hadis. Kan kalau pakai makeup pun tak putih-putih, kan pakai produk ku putih pun tak putih. Kadang-kadang kita ni nak putih terlebih kan, orang putih nak hitam pula. Itulah manusia kan. Orang putih nak hitam sampai berjemur. Punyalah nak hitam. Kita ni dah elok hitam dah. Nak putih pula. Kan? Tak apalah yang tu. Cuma ada tanggungjawab untuk sampaikan hadis dan ada ganjaran untuk orang yang menyampaikan hadis. Kemudian, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita sampaikan hadis, tapi di hujung hadis tu Nabi ikat sikit. Nabi tak bagi lesen besar. Nabi tak bagi lesen besar. Nabi bagi lesen tu ada caveat, maksudnya ada ikatan. Apa Nabi sebut di hujung tu? Sesiapa yang berdusta di atas namaku, tunggu tempatnya kat neraka. Tengah-tengah tu Nabi kata, wahaddisu an ahli alkitab wala haraj. Ceritalah daripada ahli, daripada cerita-cerita Israiliyat, tidak ada masalah. So Imam Syafi'i dia buat kesimpulan. Dia kata apa? Bila Nabi SAW suruh kita sampaikan hadis, lepas tu Nabi ikat, jangan dusta atas nama dia dengan sengaja sebab tempatnya neraka, kan? Perbuatan tu membawa ke neraka. Dia tu tak tentulah, Allah Ta'ala lah tentukan. Cuma perbuatan tu boleh membawa ke neraka. Dan di tengah-tengah tu Nabi kata, boleh cerita tentang kisah ahli kitab. Dalam riwayat yang lain menyebutkan, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Bila dengar cerita Israiliyat, jangan kata betul, jangan kata bohong. Dengar sudah. Nak kata betul pun tidak, nak kata salah pun tidak. Ini kalau cerita zaman dulu yang yang tak datang dalam Quran dan Sunnah lah. Kalau datang dalam Quran dan Sunnah, kita kena percaya. Bukan kerana dia Israiliyat, tapi sebab dia datang dalam Quran, dia datang dalam Sunnah. Tapi kalau cerita Israiliyat ni, cerita orang zaman dulu, zaman ahli kitab, yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam Sunnah, boleh tak cerita? Boleh cerita. Boleh cerita. Cuma, jangan kata betul, jangan kata salah. Kecuali kalau ada Quran kata betul, kalau ada Quran Sunnah kata betul, dan kita betulkan. Ataupun dia bercanggah dengan Quran, dia bercanggah dengan Sunnah, dan kita kena kata salah. Tapi kalau Quran tak cerita, hadis pun tak perincikan, Quran dan hadis silent tentang isu tu, dan kita bolehlah setakat dengar. Boleh setakat dengar, tapi tak perlu over. Tak perlu fokus sangat. Sekadar dengar, boleh dengar. Tanpa kita berlebih-lebihan, tanpa kita kata bohong, tanpa kita kata confirm betul. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, hadis ni bila kita nak cerita, bila kita nak sampaikan, hendaklah kita tahu dulu kebenarannya. Sebab Nabi kata boleh sampaikan, kena sampaikan. Tapi hati-hati, siapa yang berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Maksudnya apa? Sebelum nak sampaikan, kena pastikan kesahihan dulu. Tapi dalam bab Israiliyat, Nabi agak longgar. Nabi kata, selagi mana, maksud perkataan Nabi itu, selagi mana kisah itu tidak dipastikan pembohongannya, maka boleh cerita. Kalau pasti bohong, tak boleh. Belum pasti, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, dan boleh cerita. Itu kalau Israiliyat. Tapi kalau hadis, tak boleh. Hadis, kena tahu dulu status. Sebab apa? Sebab hadis ni ada perhitungan agama. Kalam Rora dengan kalam Nabi tak sama. Kalam saya, kalau orang tak ikut, okey. Kalam Nabi SAW, orang tak ikut, bermasalah. Ada orang datang kat saya, dulu satu ceramah di satu tempat. Dia datang kat saya, dia kata, ustaz, saya tak setuju dan saya tak mau ikut ustaz. Saya kata, alhamdulillah. Terkejut juga dia. Kenapa? Sebab saya bukan Nabi, awak kena ikut saya setiap masa. Saya ada tanggungjawab sampaikan apa yang saya tahu. Tapi saya juga takut pada Allah Azza wa Jal, saya akan menjawab di hadapan Allah. Kalau ada kesilapan, kalau ada kesengajaan, kesalahan di mana-mana, saya kena jawab. Kalau awak ikut saya, saya kena jawab bagi pihak awak. Tapi kalau awak confirm tak nak ikut saya, alhamdulillah, sila ikut ustaz-ustaz lain banyak lagi. Satu orang hamba Allah juga pernah komen dekat Facebook saya, dia kata, alhamdulillah saya tak hadir majlis ustaz. Saya kata, alhamdulillah, saya juga bersyukur tuan dan keturunan tuan tak ikut, tak hadir dalam majlis saya. Dia kata, saya menipu pula. Saya kata, apa pula saya nak menipu, saya bersyukur. Kerana bila orang pilih untuk tak mau ikut kita setelah kita sampaikan kepada dia, tanggungjawab dia. kita tak lagi bertanggungjawab terhadap diri dia. Habis itu ustaz suka sangat pergi ceramah, macam mana? Kerana ada lagi satu tanggungjawab, menyampaikan ilmu. Tanggungjawab menyampaikan ilmu ni pun tanggungjawab juga. Tanggungjawab orang ikut kita pun tanggungjawab juga. Sebab tu orang nak ikut kita ke, orang tak mau ikut kita ke, no big deal. Itu bukan masalah kita. Kan? Bukan masalah kita. Dulu saya pernah ceramah, tak ada kamera pun. Dulu saya pernah ceramah, 5 orang je depan ni. Ada satu kali saya pergi ceramah, 5 orang depan ni. Macam mana ustaz? Kami minta maaf lah ustaz, ramai tak ramai yang datang. Saya kata, no big deal, 5 orang. Kecuali kalau 2 orang yang tunggu. Yang 2 orang ni pun sebab seorang pegang kunci pagar, seorang pegang kunci pintu. Dia kata kalau ustaz balik, kami pun nak kunci pintu ni. Kami bukan nak dengar sangat pun, then kita balik lah. Dia pun tak apa nak dengar sangat, then kita balik. No big deal. Kerana apa? Kerana ramai ataupun sikit, bukan penentu kita betul. Dajjal alaihi la'natullah, banyak juga pengikut dia. Adakah dia betul? Dia tak betul. Tak ada siapa berani kata dia betul. Abu Jahal waktu zaman dia hidup dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut siapa lagi ramai? Abu Jahal sampai mati dia ramai pengikut. Dia tak pernah hilang pengikut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, betulkan balik niat kita. Betulkan balik tujuan kita. Kita nak sampaikan kebenaran ni sebab tanggungjawab ataupun sebab nak cari pengaruh? Kalau kita betulkan balik niat kita, aku ni sebenarnya sampaikan benda ni sebab benda ni tanggungjawab. Bila itu niat kita, bila itu niat kita, bila-bila masa kita salah dalam menyampaikan sesuatu fakta, bila kita tersalah dalam menyampaikan sesuatu maklumat dan terbukti salah, anytime kita boleh tarik balik. Kita tak fikir dah pasal reputasi, kerana kita fikir pasal untung nasib kita di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Hari ni yang kadang-kadang terbukti salah, terbukti salah, tak nak tarik balik. Sebab apa? Sebab memikirkan tentang reputasi diri sendiri. Tu je, tu yang bahaya tu. Sebab tu saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang awam itu lebih mudah untuk bertawaduk daripada orang yang duduk depan kamera ni. Orang yang duduk depan kamera ni kadang-kadang duk sembang teori tawaduk. Tuan-tuan, kita kena tawaduk. Tapi bila kena satu-satu ujian, bertembung di antara nak mempertahankan, nak mengakui kebenaran dengan nak mempertahankan reputasi, kita nak pilih yang mana? Kalau kita pilih reputasi lebih utama, buat diam sudahlah, lama-lama orang lupa, maka kita telah melenyapkan kebenaran atas ego diri sendiri. Ni saya sebut ni untuk diri saya juga ni. Teguran untuk diri sendiri. Tuan-tuan mungkin tak terlibat sebab tuan-tuan tak ada, mungkin tak ada ceramah agama. Saya ni, diri sendiri ni. Sebab tu kadang-kadang kena pesan pada orang ramai, pada pesan pada kawan-kawan, kalau saya ada salah di mana-mana, tolonglah bagi tahu. Kalau ada tersilap di mana-mana, nak teguran, bagi teguran. Tak ada masalah. Kalau betul teguran tu, kita terima kerana kita sama-sama adalah insan. Kita adalah sama-sama hamba Allah yang banyak dosa. Gitu kan Nabi? Jadi sebab itu tuan-tuan jangan risau. Ramai ke tak ramai ke, bukan benda yang kita nak kejar. Kalau saya lah. Saya pernah dulu masa belajar di Jordan, kami kelas kat universiti pun belajar, kelas talaqi pun belajar. Petang-petang talaqi. Dalam ramai-ramai guru kami ni, ada seorang guru ni, dia bekas mufti Iraq. Zaman Saddam dulu dia jadi mufti. Lepas tu dia habis khidmat sebagai mufti, dia pindah ke Jordan jadi pensyarah. Jadi dia jadi kami punya guru lah. Dan dia ni memang hebat. Ilmu bahasa Arab pun power, ilmu usul fiqh pun power, ilmu fiqh pun power. Fiqh dia, dia mengajar fiqh 4 mazhab lah. Dia tu sendiri Hanafi. Dia tu sendiri Hanafi. Tapi kami minta dia mengajar kami mazhab Syafi'i. Kami minta dia mengajar kitab mazhab Syafi'i, Kifayatul Akhyar. Biasalah orang Melayu kan, mula-mula talaqi penuh ni dewan ni, semua pakat beli kitab belaka. Tapi bila sampai pada tahap 2 bulan, 3 bulan, dah mula maju. Tapi maju ke depan. Soft tu maju ke depan. Maju. Lama-lama tinggal 5-6 orang. Sampai kami pun sebut kat Syekh, kami kata, Syekh, kami pun rasa malu Syekh nak datang tempat kami. Ini 5-6 orang aja yang datang ni. Tak apalah begini Syekh. Syekh, biar duduk je lah kat rumah, biar kami datang. 5-6 orang ni boleh kami ambil apa ni, pick up. Kan? Kami boleh ambil pick up daripada Muqtah ni pergi ke rumah Syekh, sebab dia duduk kat kuartas universiti. Dia kata, tak perlu. Saya ada kereta, kamu semua student tak ada kereta. Kamu duduk aja kat sini. Dia kata. Jadi kami pun macam segan, tak ramai orang. Dia kata, ya abnai, dia sebut, dia kata, wahai anak-anakku, ingat, dia kata, Nabi SAW sewaktu berdakwah pada peringkat awal, waktu Nabi SAW berdakwah di Mina, siapa yang dengar cakap dia? Waktu Nabi cakap, jumpa orang ni ajak masuk Islam, jumpa orang ni ajak masuk Islam, Abu Lahab kat belakang, jangan ikut dia, dia ni bukannya betul sangat, aku pak saudara dia. Kalau ikut logik, nak ikut orang muda ke nak ikut orang tua? Orang tua lah. Kalau ikut logik, sebab orang tua lebih banyak makan garam, sebab tu dia darah tinggi dulu. Betul tak? Kalau ikut logik. Tapi dalam ramai-ramai ni, dalam ramai-ramai yang ada dekat Mina pada masa tu, ada 6 orang dengar. Daripada orang Ansar, ada 6 orang dengar. Tapi 6 orang tu akhirnya membina tamadun. 6 orang tu akhirnya membina peradaban Islam yang sangat-sangat agung. Bermula daripada 6 orang je. Sebab tu tuan-tuan, dia pesan dekat kami, dia kata, jangan sekali-kali fikir tentang nombor dalam dakwah ini. Ramai ikut, alhamdulillah. Tak ada orang ikut, balik boleh baca buku. 2-3 orang pun ikut, okey. 2-3 orang kalau berkualiti lebih bagus daripada ramai. Tapi mereput. Bukan saya nak kata tuan-tuan mereput pula, semua muka macam sedih je lah. Yang dalam ni insyaAllah semua berkualiti belaka lah kan. Cuma, ni nak pesan juga pada anak-anak Kuib ni, daripada peramai kat sini kan. Betul-betul letakkan balik niat kita di tempat yang betul. Datang sini, ambil ilmu sebanyak mungkin. Balik nanti, glamour ke tak glamour ke, Allah Azza wa Jalla yang tentukan. Ramai orang nak jadi glamour, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Mungkin itu baik, bukan mungkin. Bahkan itu baik untuk dia. Kerana Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, yang kalau dia glamour, dia akan jadi lupa diri. Kan? Ni orang glamour-glamour dalam dakwah ni, ingat itu satu kelebihan ke? Itu bukan satu kelebihan, itu satu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang Allah Ta'ala bagi pada kita dalam dunia ni, dari sudut kelebihan ataupun kekurangan, kekayaan ataupun musibah, keistimewaan ataupun sebagainya, semuanya adalah ujian. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana cara kita berinteraksi dengan dia. Jadi kembali pada tajuk kita balik, bila kita nak sebarkan sesebuah hadis, cek dulu, semak dulu. Alhamdulillah, orang awam hari ni dah mula ada kesedaran tu. Yang bila ada riwayat-riwayat yang pelik aja dia dengar dalam ceramah, then dia akan tanya, ustaz, apa status hadis ni? Kadang-kadang sampai saya pun tak larat. Nah, dulu kita yang kempen, lama-lama kita pun tak larat. Jadi apa kita nak buat? Sebab itulah wujudnya Kolej Universiti Islam Perlis ni. Sebab apa? Sebab kita nak lahirkan pendakwah-pendakwah. Kan, dekat Kuibs ni ada ijazah sarjana muda hadis lagi. Saya tak tahulah dekat Malaysia ni tempat lain ada ke tidak ijazah sarjana muda hadis. Yang ada Quran Sunnah Usuluddin. Tapi di Kuibs memang fokus dalam bidang hadis. Dan insyaAllah 5-6 tahun lagi kita akan tengok ramai lagi yang akan keluar, yang akan cuba untuk mempertahankan hadis Nabi SAW. Sebab tu saya sebut, saya kata kita hidup di zaman Nabi SAW dah wafat. Kan kita hidup di zaman Nabi dah tak ada. Kita baca sirah, kita tengok bagaimana Talhah bin Ubaidillah mempertahankan jasad Nabi SAW. Kan? Sanggup di depan. Kena panah pun tak apa. Sebab dia nak pertahankan jasad Nabi SAW. Kita baca tu, kita rasa, alangkah bagusnya kalau aku hidup zaman tu. Boleh juga aku join diorang ni. Boleh jugalah aku berjuang di sebelah Nabi SAW. Saya katakan, Jangan, nanti dulu, nanti dulu. Takut-takut kita, kalau kita hidup zaman tu, kita pula sebelah Abu Jahal. Bunuh dia, wahai Abu Jahal. Takut macam tu lah. Syukur kita hidup di zaman ni. Cukup kita hidup di zaman ni. Kita masih ada satu ruang untuk kita berjasa di dalam agama ini dengan kita mempertahankan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Untuk kita pertahankan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pembohongan. Pertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu disiplin ilmu hadis ini sangat penting. Orang belajar hadis automatik, dia akan cari sumber. Dia akan cari rujukan. Kerana itulah kerja dia dan begitulah dia dilatih. Saya ingat satu ketika dulu saya pernah cerita, tuan-tuan, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ulama hadis daripada Iraq. Anak murid dia baca hadis dalam dengan baca sanad yang salah. Dia keluar daripada rumah, dia lempang anak murid dia. Ambil kau, kena lempang. Anak murid dia terpinga-pinga. Siapa aku kena lempang ni? Baca hadis pun kena lempang ke? Dia kata, aku mendapatkan hadis ini dengan cara yang sangat sukar. Mula-mula aku dengar hadis ni, aku pergi cari guru. Mereka mengatakan guru ini berada di Mekah. Aku pergi ke Mekah, ada yang kata di Madinah. Aku pergi ke Madinah, patah balik ke Iraq. Baru aku jumpa sanad yang betul. Punya jauh aku mengembara nak dapatkan sanad yang betul untuk hadis ni. Kau senang-senang je baca dengan yang salah. Lempanglah makanan kau. Saya ingat kalau zaman ni kita nak implement dengan saya sekali kena lempang agaknya kan. Tapi bukan suruh, saya nak suruh lempang orang. Dia tak apalah, dia guru. Kan macam kita mengajar anak murid zaman dulu tak ada lagi lah Kementerian Pendidikan nak pergi cek-cek guru yang lempang orang ni. Itu belum lagi anak murid yang kena ludah. Tuan-tuan, zaman dulu ulama hadis nak dapatkan sebuah hadis bukan main susah. Susah nak dapatkan hadis ni. Hari ni kita buat kuliah hadis, orang dengar tak dengar aja. Kan? Tak rasa bernilai pun. Kadang-kadang dia orang rasa kasidah lebih bernilai daripada baca hadis. Tu bahaya tu. Tapi tak semualah, ada sebahagian. Tak rasa bernilai pun. Kan? Sedangkan yang kita baca tu hadis Nabi. Bukan nak suruh percaya kat kita. Paling tidak hormatlah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca hadis. Kan? Susah nak dapat hadis. Ada yang kena ludah pun. Ada seorang guru nama dia Ahmash, dia rabun. Dia cukup tak suka orang duduk sebelah dia. Jangan duduk sebelah dia. Tapi ada seorang anak murid baru masuk, dia tak tahu. Tengok-tengok tempat, tengok sebelah syekh ada kosong, dia duduk sebelah. Syekh tak suka orang duduk sebelah dia. Syekh buat tak nampak. Baca hadis ludah. Baca hadis ludah. Yang lain semua kata jangan cakap. Takut-takut syekh marah nanti syekh berhenti. Takut-takut nanti syekh berhenti daripada baca hadis. Ni tengah semangat dah baca hadis ni. Biarlah. Kan, berbuih kena. Kena ludah. Tahanlah. Ha, macam? Agak-agak kalau zaman ni. Mari tak, duduk sini. Kena juga kan? Kenalah saya lepas tu. Tindakan tertib. Tapi zaman dulu, benda ni biasa. Ya, zaman dulu benda ni biasa. Ada yang kena cekak, tengkuk. Nak dapat satu hadis, cukup-cukup payah. Sebab tu zaman ni nak dapatkan hadis tu, kuliah hadis banyak. Tapi taklah banyak berbanding kuliah-kuliah lain. Kuliah fiqah banyak kan. Kuliah hadis ni dah mula ada lah. Jadi kena ramaikan orang mengaji hadis ni. Okay? Jadi kena tahu status. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan, sesiapa yang membaca sebuah hadis dalam keadaan dia tak tahu status, kalau hadis tu sahih sekalipun dia dah bersalah dah. Sebab masa dia baca tu dia main pandai-pandai je baca. Walaupun hadis tu sahih pun, tapi masa dia baca tu dia tak tahu, dia dikira bersalah. Al-Imam Ibn Hibban siap buat satu bab dalam sahih dia. Bab wajib masuk neraka bagi orang yang membaca hadis dalam keadaan dia tak tahu statusnya. Bukan wajib tu, perbuatan tu. Perbuatan tu membawa ke neraka. Orang tu belum tentu Allah Ta'ala boleh ampun kalau Allah Ta'ala mahu. Sebab benda ni benda yang haram, yang tidak mengkafirkan. Kecuali kalau dia percaya, sebab hadis palsu ni halal, dan pada masa tu bermasalah lah. Kerana pembohongan terhadap Nabi SAW di antara sebesar-besar dosa. Dosa besar. Sebab tu jangan ingat bila baca hadis palsu ni, alah biasalah hadis palsu kan, yang penting, yang penting maknanya betul, yang penting pengajaran tu, ini biasa. Bila kita tegur je orang baca hadis palsu, dia kata yang penting pengajarannya, itu yang paling penting sekali. Pengajaran tu, kita kata pengajaran tak pengajaran, nama Nabi kena mau jaga. Nama Nabi kena jaga, jangan main-main, kerana ia ada implikasi agama. Cubalah kalau saya ni ceramah, saya sebut tuan-tuan dekat Batu Lima ni ada seorang hamba Allah, nama dia Fulan bin Fulan, dia ada bapa, bapa dia tuan-tuan, bapa dia dulu ni kaki disko, minum arak, mati dalam keadaan macam tu lah tuan-tuan, tengah tonggang arak mati. Kita kena ambil pengajaran daripada ni, kerana mati tu boleh datang bila-bila. Lepas ceramah Fulan bin Fulan datang, dia kata, ustaz, yang ustaz cerita tu bapak saya. Bila bapak saya minum arak? Tak ada pun. Ustaz jangan bohong. Tak apa, yang penting pengajaran. Boleh terima? Boleh terima? Yang penting pengajaran tu yang kita nak ambil. Saya memang bohong pun. Lantaklah bapak awak nak jadi apa pun. Tapi saya cerita ni untuk orang ambil pengajaran. Mana boleh ustaz? Tu bapak saya. Ustaz nak buat cerita buat pasal bapak ustaz. Kalau orang guna nama bapak kita secara bohong pun kita tak redha. Kita tak suka. Tu tak ada implikasi agama. Cuma implikasi maruah kita je. Apatah lagi orang guna atas atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarah. Belum masuk tajuk lagi. Okey, kita bagi azan laluan pada azan dulu. Mukadimah panjang kan ni. Kita sambung sikit lagi. Saya tak sangka cepat sangat masa berjalan. Berkaitan dengan mengetahui status hadis. Sebab itu saya sebut, kita tengok apa yang saya tulis kat situ. Mengenal pasti status riwayat itu disiplin yang pertama. Kena tahu dulu. Ya. Antara perkara utama yang perlu dititik beratkan bagi seseorang yang mengaplikasikan kaedah ini ialah mengetahui status setiap riwayat bagi sesebuah hadis yang ingin difahami. Ini kerana status hadis sangat penting dan menentukan cara untuk seseorang berinteraksi dengannya. Jadi kalau hadis itu tak sahih, dia ada disiplin dia. Kalau hadis itu sahih, boleh pakai. Kan? Cepat saya sebut. Jika status satu riwayat bagi sebuah hadis itu palsu atau terlalu daif, maka seseorang tidak dibenarkan untuk menggunakannya. Kewujudan riwayat bagi sesebuah hadis yang palsu atau terlalu daif sama seperti mana ia tidak wujud. Ada dengan tak ada sama je. Ya? Namun jika sesebuah riwayat bertaraf daif ringan, ia masih lagi boleh dijadikan panduan dalam bab sirah, fadail amal, at-targhib dan juga at-tarhib. Targhib ni galakkan beramal, tarhib ancaman daripada melakukan dosa, dan cerita-cerita. Namun dalam bab akidah dan hukum, hadis daif ringan tetap tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Ini yang umumlah di sisi majoriti ulama. Kita tengok contoh mengabaikan riwayat yang palsu. Kalau riwayat tu palsu, kita abaikan terus ya. Tak payah nak ambil pusing sebab ia palsu. Contoh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la sabqa illa fi khuffin au fi hafirin au naslin. Tidak ada perlombaan melainkan pada khuf, yakni pada lumba unta, au hafir ataupun lumba kuda ataupun memanah. Maksudnya tidak ada perlombaan melainkan pada tiga benda ni, sebab tiga benda ni ada nilai jihad pada zaman dulu lah. Okey. Tiba-tiba ada satu riwayat. Ada satu riwayat bagi hadis yang sama terdapat tambahan perkataan. Tengok muka surat 154, saya ringkaskan. La sabqa illa fi khufin au fi hafirin au naslin au janahin. Tidak ada pertandingan melainkan pada lumba unta ataupun lumba kuda ataupun memanah ataupun main burung. Perkataan main burung tu palsu. Kita tak boleh kata, oh sebenarnya ada satu lagi tambahan pertandingan yang bagus yang Nabi tak sebut dalam riwayat ni, tapi diriwayatkan dengan riwayat lain, iaitu main burung. So ada empat lah sukan kita boleh buat sebab dia ada main, dia ada unsur jihad. Tuan-tuan, main burung ada unsur jihad ke? Main burung tak ada unsur jihad. Sebaliknya main burung adalah riwayat palsu yang dipalsukan, yang ditambah oleh seorang pemalsu hadis yang namanya Ghiyas ibni Ibrahim. Yang mana Ghiyas bin Ibrahim ni, dia masuk, dia ni tokoh penasihat agama. Zaman dulu dia tokoh besar lah. Dia penasihat agama bagi sultan, bagi pemerintah, bagi khalifah. Zaman tu zaman pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Jadi bila mana dia masuk dalam istana khalifah, dia tengok khalifah tengah main burung. Main burung merpati. So dia pun cipta hadis nak mengampu pemerintah. Kira golongan agama yang cari makan dengan mengampu ni bukan zaman sekarang je ada, daripada zaman dulu lagi. Zaman dulu lagi duk cari makan, ambil hati pemerintah. Dia hadis palsu ni ada macam-macam faktor dia muncul. Pertama sebab gaduh pasal mazhab akidah. Syiah tak puas hati dengan ahli sunnah, jadi syiah pun reka hadis. Man lam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Sesiapa yang tidak mengatakan bahawasanya Ali itu sebaik-baik manusia, maka dia menjadi kafir. Ni Nabi sebut, dia kata. Sedangkan Nabi tak sebut. Dia orang tengok Muawiyah pula atas mimbar, tak puas hati aku, tak suka dengan Muawiyah ni sebab dia lawan dengan Ali. Dia pun cipta hadis sandar kat Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda, "Iza ra'aitum Muawiyah ala mimbar faqtuluh." Bila kamu melihat Muawiyah di atas mimbar, bunuh dia. Nabi suruh, dia kata. Padahal ni semua adalah palsu. Pasal apa gaduh ni? Mazhab akidah. Mazhab akidah. Yang kedua, mazhab fiqah. Mazhab fiqah pun kadang-kadang bergaduhnya mazhab fiqah sampai reka hadis palsu punya tak masuk. Golongan mazhab Hanafi, ta'assub dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak salah. Imam Abu Hanifah tu besar tokoh dia, ketokohan dia tu besar. Tapi pengikut-pengikut dia yang jahil, yang lebih-lebih ni, punyalah benci dekat Imam Syafi'i sampai reka hadis, cipta hadis sandar kat Nabi. Saya kunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fahuwa siraju ummati. Wa saya kunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibnu Idris fahuwa adarru ala ummati min iblis. Akan muncul dalam kalangan umat aku ni Abu Hanifah, dia pelita bagi umat aku. Pengikut mazhab Hanafi dengar, bagus ya. Tapi rasa macam tak cukup ni, kita kena tambah lagi ni, tambah lagi Ajinomoto. Dan akan muncul daripada kalangan umat aku seorang lelaki yang namanya Muhammad ibn Idris. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Dan dia lebih mudarat ke atas umat aku berbanding iblis. Nah, bayang, Imam Syafi'i dia kata lebih mudarat daripada iblis. Siapa kata ni? Pengikut mazhab Hanafi yang ta'assub, yang jahil, yang jahat. Bukan semua. Ada tokoh-tokoh mazhab Hanafi yang bagus, macam Al-Imam Tahawi, macam Imam Az-Zailai. Ini tokoh-tokoh hadis dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Al-Aini. Tapi ada yang ta'assub melampau. Kan? Ta'assub melampau kepada mazhab sampai reka hadis palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan qusas. Golongan penglipu lara. Zaman dulu ada juga golongan penglipu lara ni. Duduk kat masjid, baca hadis. Tapi nak baca hadis biasa-biasa, orang tak nak dengar lah. Kalau baca hadis yang ajaib sikit, barulah orang datang. Ui, istighrab. Orang rasa macam, eh, tak pernah dengar lah hadis ni. Kan? Ada satu kisah. Seorang hamba Allah, dia baca hadis dalam masjid dekat Iraq. Dalam apa majlis tu, Akmash masuk dalam masjid tu. Akmash ni tokoh besar. Akmash ni tokoh hadis. Tapi zaman dulu kan kamera tak ada. Media sosial pun tak ada. TV pun tak ada. Jadi diorang tahu je nama Akmash, tak tahu muka macam mana. Kalau jenis belajar, tahulah. Kalau jenis tak belajar, tahu nama tapi tak tahu muka. Kan? Jadi dia pun baca hadis. Nak bagi hadis dia tu nampak yakin sikit, dia baca haddatsanal a'mash. A'mash telah mengkhabar, menceritakan kepada kami. A'mash tengok, ish, dia ni betul ke anak murid aku? Dia pun baca hadis-hadis palsu. A'mash kata, ni bukan hadis aku, dia tipu ni, jual nama. Nak lakukan cerita palsu, lekat dekat orang tu, lekat dekat orang glamour. Kan? Jadi A'mash pun duduk tengah-tengah halaqah tu, dicabut bulu ketiak. Dicabut selai. Selai. Itu yang baca hadis ni macam. Ha. Dicabut bulu ketiak pula dah. Dia kata, ya Syekh, ya orang tua. Ala tastahi? Kau tak malu ke? Nahnu fi majlisi hadisi Rasulillah. Kita dalam majlis hadis. Kau pergi cabut ketiak pula, cabut bulu ketiak. Bukan cabut ketiak, cabut bulu ketiak pula. Apa kata A'mash? Ma ana alaihi khairum mimma antum alaihi. Ana ala sunnah wa antum ala kadhib. Apa yang aku buat ni lebih baik daripada apa yang kau buat. Aku berada di atas sunnah sebab cabut bulu ketiak Nabi suruh. Yang cabut bulu ketiak, natful ibit kan, sunnah. Kamu berada di atas pembohongan. Aku A'mash, aku tak baca hadis yang macam kau baca. Boleh buat try lepas ni, mana ustaz baca hadis palsu duduk depan-depan ni cabut bulu ketiak, kan buka baju ke, pakai baju lengan pendek je kan, cabut satu satu. Tapi jangan merata-rata lah, simpan masuk balik dalam poket. Nanti kat luar buang. Kalau sanggup lah zaman ni kan. Ha. Tapi nak kata, betul eh. Dia berada di atas sunnah. Dia cabut bulu ketiak sunnah. Kamu bohong atas Nabi, nama Nabi. Aku A'mash, aku tak baca pun hadis ni. Kau kata aku baca, aku tipu. Ha, itulah seriusnya ulama zaman dulu. Sanggup. Ya? Yeah? Okay. Qusas. Dia nak cari makan dengan ceramahnya. Dia cari makan dengan ceramahnya. Memang ada manusia yang cari makan dengan ceramah. Tapi kalau dengan benda yang betul tak salah. Cuma zaman dulu ni dia percari yang benda-benda pelik ni sebab nak istighrab, sebab nak suruh orang dengar apa yang dia orang cerita. Yang keempat, golongan sufi yang jahil. Zuhad, ahli-ahli zuhud tapi jahil. Ini merupakan salah satu daripada punca hadis palsu. Antaranya Maisarah bin Abdir Rabbih. Maisarah bin Abdir Rabbih, seorang tokoh, dia banyak memalsukan hadis yang berkaitan dengan fadail, yang berkaitan dengan amalan-amalan, yang ganjaran-ganjaran amalan, yang tipu semata-mata nak suruh orang beramal. Dia sebut, dia kata wada'tuha uraghibun nas biha. Aku palsukan hadis ni, aku cipta hadis ni supaya aku galakkan manusia beramal dengan kandungan hadis ni. Dia bohong untuk ajak orang beramal. Dia bohong untuk ajak orang buat benda soleh. Niat tu bagus dah. Tapi cara tak kena. Cara tak kena tu yang kita kadang-kadang kita tengok. Terawih ikut malam. Malam ni kalau terawih dapat pahala apa? Malam esok dapat pahala apa? Setiap jemaah datang kat pintu masjid tu. Malam ni apa? Oh, malam ni tak best, balik. Esok pula datang. Kita datang malam esok, malam esok, malam esok best. Kelebihan terawih ikut malam itu adalah palsu. Kelebihan terawih. Ada yang hadis khusus. Siapa tinggal salat subuh, dosanya banyak ni. Siapa tinggal salat zuhur, dosanya seperti ini kan? Dulu kan? Ada. Hadis itu pun tidak dijumpai asalnya. Ada yang tinggal salat maghrib, dosanya seperti berzina dengan ibu sendiri. Itu semua hadis yang palsu. Bila kita sebut palsu, dia kata, tengok, depa ni suka orang tinggal salat. Bukan masalah tu. Tinggal salat ni dosa besar. Ambil yang sahih lah. Faham tak? Kadang-kadang depa ni otak kecil. Bila kita kata, sebenarnya perut ikan tak najis, oh, bolehlah makan. Hingus kau pun kau tak lalu nak makan. Bukan semua benda yang tak najis tu boleh makan. Kan dia saya sebutkan dalam kuliah yang lepas kan. Dan bila kita sebut, oh hadis ni palsu, dah boleh, maksudnya boleh dah tinggal solat. Bukan masalah tu. Tinggal solat memang tak boleh. Tapi yang tu pun tak boleh. Dia sebut bila kita kata, dalam mazhab Hanbali, pegang perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wuduk kalau tak ada syahwat. Jadi ustaz, bolehlah kita raba? Raba dengan batal wuduk, hukum beza. Batal wuduk, hukum lain. Haram tak haram, hukum lain. Macam kita kata, mencuri batal wuduk tak? Hah? Mencuri batal wuduk tak? Mencuri tak batal wuduk. Jadi bolehkah mencuri? Tak boleh. Begitu tu ustaz, saya nak tanya hukum, mencuri batal wuduk tak? Sebenarnya mencuri tak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Dia pun kata, masih balik nak ustaz. Balik dia mencuri satu kampung. Pasal apa? Tak batal wuduk. Tak batal wuduk satu hal. Berdosa satu hal. Ini kadang-kadang kita dia nak jawab tu, kita kena pergi semua angle tu. Kan, supaya kita dapat cover semua sekali, ya. Okey. Tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Saya nak tengok pada soalan. Ini soalan daripada Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah cara yang betul dalam membaca surah dalam salat yang bertujuan menegur imam atau mengingatkan imam yang terlupa bacaan surah? Imam yang terlupa bacaan surah, kalau bacaan yang dia buat tu, yang dia tersalah tu berkaitan dengan Fatihah sehingga tertukar makna, ataupun surah sehingga tertukar makna, maka kita yang tahu ni wajib betulkan. Macam mana caranya? Kita baca yang betul lah. Kita baca pada dia yang betul punya. Sama ada kita bagi kat dia subhanallah, ataupun kita bacakan ayat Fatihah, baca yang Fatihah yang betul, ya, ataupun surah yang betul. Tapi kalau dia baca tu, kesalahan itu tidak mengubah makna sehingga solat menjadi tak batal, dibenarkan tetapi bukanlah menjadi satu kewajipan. Cuma dibenarkanlah, kita boleh betulkan dia. Okey? Tapi kalau dia dah terlupa surah, dibaca surah lain, tak payah tegur dah lah. Tak payah paksa dia baca surah yang asal. Eh, jangan lari, baca balik surah utama, aku nak betulkan kau. Tak payah. Dia dah baca surah lain tu, biarkan dia baca surah lain. Eh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara dan kaedah Ustaz beroleh kekuatan untuk berdakwah? Bukan senang untuk beza dengan majoriti dalam keluarga dan rakan pejabat dan kejiranan yang selalu memberikan tafsiran negatif terhadap dakwah sunnah. Kita perlu akui bahawa budaya orang Melayu ialah kurang baca, kurang bertanya, kurang fikir dan mudah ikut cakap orang atau apa saja yang majoriti buat. Eh, dia ni siapa? Sampai dia tahu pejabat kat, pejabat saya pun tak suka saya. Macam orang rapat je ni kan? Macam orang yang rapat dengan saya. Okey. Sebenarnya saya taklah kuat pun. Kadang-kadang menjawab juga saya kan. Cuma adalah sikit pengalaman. Pengalaman tu kalau orang hentam kita pun, kalau orang hentam saya kan, kalau kadang-kadang tulis, dia kutuk ke, dia buat poster apa ke, ada dalam banyak keadaan tu saya boleh senyum lah. Saya ketengok, dia kata, ish, dia ni boleh tahan ke hari ni. So, ada sampai pada tahap tu. So macam mana dapat kemahiran tu, ataupun kita kata dapat kita berhadapan dengan tu? Sebab selalu kena, selalu kena, lama-lama dia lali, dia mangli, kata orang Perlis kan, mangli, mangli tak ada apa kan. Kadang-kadang bila kena hentam tu, sambil-sambil makan nasi je baca kan, hush, dahsyat ke dia tulis kan, tak ada apa. Sebab apa tuan-tuan? Pertamanya, kita kena set dalam diri kita, macam saya sebut tadi lah kan, orang nak fitnah ke, orang nak kutuk ke, kalau dia tak melibatkan apa-apa mudarat pada kita, anggaplah itu cara Allah Ta'ala nak balas kebaikan pada kita dalam benda yang kita tak payah buat. Sebab itu sebahagian salaf kata apa? Dia kata, kalaulah mengumpat ni benda yang dibenarkan, benda yang harus, aku sendiri nak mengumpat mak ayah aku. Sebab dia bagi pahala kepada mak ayah kalau kita mengumpat. Tapi sebab dia haram, aku tak boleh buat. Maksudnya, bila kita mengumpat orang tanpa ada alasan yang munasabah, bukan di tempat-tempat yang halal untuk kita mengumpat, sebab mengumpat ni ada tempat yang halal. Nantilah ada masa saya cerita, kan? Kena datang kuliah sentiasa. Ada tempat yang diharuskan mengumpat. Tapi dalam banyak keadaan selain daripada tempat-tempat itu, haram. Bila kita mengumpat, Allah Azza wa Jal akan berikan pahala kita pada orang tu nanti. Jadi bila orang mengumpat kita, apatah lagi fitnah kita, tuduh kita, benda yang tak ada mudarat pada kita, kita rasa ini mungkin Allah Ta'ala nak bagi pahala kat aku lah secara percuma. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu, kalau kita ni kena, dalam dakwah ni kita kena cabaran, ujian, kita telah melalui satu proses yang sama yang dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Tapi dengan syarat, sebelum kita nak rasa syok sendiri, kita kena muhasabah diri juga. Tanya kawan-kawan, orang yang ikhlas, eh aku ni ada salah kat mana-mana ke masa aku cakap tadi? Eh masa aku ceramah tadi ada benda yang terlepas cakap ke? Eh masa aku tulis tadi ada benda yang tak kena ke? Kau ada beritahu, ada tak kena tu, kau tulis perkataan ni keras sangat, kau tulis benda ni teruk sangat. Dan kita betulkan. Kalau dia kata tak ada, okey je kau bagi nasihat tadi. Kau tak maki, kau tak carut, kau tak kutuk, kau tak hina, cuma lepa je ego. Dan kita rasa ini sebahagian daripada resam dakwah. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, bila cabaran-cabaran yang seperti ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita tambahkan pahala dengan kita terus usaha. Dia macam ni tuan-tuan. Saya biasa saya selalu sebut dalam diri, kalau orang cabar kita, kita akan usaha sehingga kita nak buktikan orang tu salah. Kalau kita rasa kita betul lah. Usaha. Usaha sampai boleh. Kita kata, saya akan cuba. Selagi mana saya ada kemampuan, saya akan usaha. Sebab, saya nak buktikan pada awak yang awak tersilap dalam menilai saya. Awak mungkin salah faham terhadap saya. Saya akan cuba. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun dia digelar sebagai pembohong, tukang sihir, gila, tapi dia usaha. Dia konsisten. Dia konsisten. Lama-lama, pengikut dia bertambah. So, konsisten tu, istiqamah dalam bahasa Arab lah. Istiqamah tu, merupakan perkara yang memerlukan kepada kesabaran. So, sabar tu Allah Ta'ala bagi ganjaran dah. Sabar tu sendiri Allah Ta'ala bagi ganjaran dah. Allah Ta'ala nak, mungkin nak multiply kita punya pahala dengan ujian-ujian tu. Jadi insyaAllah kita akan release. Satu lagi, bila kita berada dalam keadaan marah, kadang-kadang ya, kita marah. Kadang-kadang kita marah. Saya tak boleh nak nafi, kadang-kadang saya marah ya. Tapi bila marah ni, tuan-tuan, bila marah, handphone ni kan, letak tepi, pergi buat kerja lain. Pergi buat kerja lain. Masa tengah marah tu jangan pegang. Sebab apa? Sebab takut tertulis benda-benda yang tak sepatutnya. Kesan dia tak bagus. Menulis dalam keadaan marah tak bagus. Sebab itu Nabi SAW tak benarkan hakim buat keputusan waktu marah. Sebab kalau marah ni takut-takut ada bisikan syaitan datang. So kita, sebab tu kalau saya, kalau tuan-tuan tengok dalam handphone saya ni, kan dalam handphone saya ni ada note, yang mana nota ni penuh dengan tulisan. Penuh dengan tulisan. Kenapa tulisan ni? Ni semua tulisan-tulisan yang saya nak tulis, nak sebar dalam media sosial. Saya tulis dulu kat sini. Kadang-kadang tengah marah kan, buka nota. Jangan, kalau tengah marah sangat, letak dulu. Kalau rasa nak tulis, jangan tulis dekat wall Facebook. Jangan tulis dekat Instagram dulu. Tulis dekat nota dulu. Tulis kat note. Tulis save. Baca balik. Tak kena, adjust. Lepas tu copy, paste, masuk dekat, masuk mana? Masuk dekat group WhatsApp. Kena ada rakan-rakan yang baca sama. Saya tulis, saya letak, saya kata, tolong baca jap, okey tak? Kalau dia orang membaca, ni tak kena, ni tak kena, ni buang, ni buang. So, dia pakai adjust. Itu saya punya style lah. Then, baru, bila dia orang dah baca, semua dah okey, then baru saya letak dekat Facebook. So lepas diamalkan benda tu, alhamdulillah, dia punya feedback tu tak seteruk sebelum-sebelum ni lah. Ha, sebelum-sebelum ni kadang-kadang ada waktu marah pun tulis-tulis-tulis, dia punya kesan tu kadang-kadang kita tak jangka. Sebab kita tak nampak angle yang berbeza. Kita nampak angle kita je. Dan 2-3 orang baca, dia ada, orang kata apa? Adalah 2-3 angle yang berbeza. Ada yang kadang-kadang saya tulis, semua tak approve. Tak yalah. Penat je aku tulis 2-3 perenggan. Kadang-kadang sampai satu kertas A4 aku tulis, ya, tak payah. So kalau tak payah, kita tengok. Tak payah, tak payah. Tu yang simpan dalam diri tu. Banyak orang tu yang tak lepas. Nah, saya pun ada finas. Akta penafisan filem tu kan. Ada jugalah pada geng-geng saya ni, tim-tim saya ni yang saya tak bayar dia pun. Tapi dia pun tolong baca untuk saya. Sebab apa? Sebab mungkin dia pun ada anggap saya sebagai sahabat dia pun. Ada soalan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bagi nasihat kepada kami yang mudah, yang muda-muda ni baru lepas dapat gelaran degree dan risau terhadap masa depan, kerana ini orang Indonesia ni, kerana takut tak dapat kerja. Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Kita kena yakin. Apa dia? Ni sama ni, anak-anak Kuib ni. Kita kena yakin. Apa dia? Waktu kita dalam perut mak kita, malaikat dah tulis rezeki kita. Tu kita kena yakin. Saya tak tahu orang lain. Tapi waktu saya belajar agama dulu, lama ni saya ceramah ni, tak apa guna. Waktu saya belajar agama dulu, tuan-tuan, saya belajar agama, saya SPM tahun 2000. Nak pergi belajar 2001. Masa tu orang semua dah isi borang UPU, saya pun isi juga. Dapat Universiti Malaya, Nilamburi. Bidang syariah. Tuan-tuan, anak orang kampung, anak B40, dapat belajar kat Universiti Malaya. Seronok lah mak ayah. Seronok lah, Universiti Malaya tu. Tapi saya kata, saya tak mau pergi. Saya tak mau pergi. Saya kata, mak saya pelik apa, siapa tak mau pergi. Saya kata, saya nak pergi luar negara. Masa tu cita-cita besar, walaupun keluarga tak lah kaya. Ha, masa tu, saya usaha pergi luar negara. Ada juga orang yang bercakap dengan keluarga. Family saya kata, nak belajar luar negara ni, kita mana, kita bukan orang yang kaya. Saya kata, tak ada masalah, semua tu saya dah susun. InsyaAllah bantuan kewangan akan ada daripada kerajaan negeri Perak. Masa tu saya belajar dengan beasiswa negeri Perak. Asalnya pinjaman lah, kemudian convert jadi beasiswa. Sebab saya dapat pointer yang dipersyaratkan tu, saya dapat pointer tu, tukar jadi beasiswa. Alhamdulillah, rezeki. Kemudian masa sebelum pergi tu, ada jugalah makcik-makcik bawang datang kan. Dia siap tanya lagi kat mak saya, Rozaimi tu nak pergi ke Jordan, nanti balik nak kerja apa? Balik nak kerja apa? Oh, saya, kita orang kampung kan. Mak kita dulu, bapak kita dulu, pergi luar negara, balik mesti dapat kerja. Kan? Dia tengok filem. Kan, tengok filem zaman tu, balik luar negara dapat kerja lah kan. Jadi zaman tu, orang agama tak ada kerja. Orang belajar agama tak ada kerja zaman tu. Sebab zaman tu zaman apa? Baru lepas meleset kan. Tahun 97-98, kegawatan ekonomi. George Soros. Tuan-tuan ingat lagi? Ha. Bantuan sekolah agama per kapita ditarik oleh kerajaan pusat. Zaman tu zaman siapa? Zaman PM4. Perdana Menteri keempat. Siapa? Ha? Tuan-tuan, zaman Perdana Menteri keempat pun tuan-tuan tak ingat. 2001, 2000. Ha, tuan-tuan jawab sendirilah, kan? Cuma zaman tu orang belajar agama ni susah nak dapat kerja. Susah nak dapat kerja. Jadi mak saya tanya soalan yang sama. Dia kata, kamu nanti balik daripada Jordan ni, kamu nak kerja apa? Saya kata, kalau sampai satu ketika tak ada kerja untuk saya, saya mengajar sekolah kafa pun alhamdulillah, syukur dah. Saya mengajar sekolah kafa pun syukur dah. Kerana itu pun dah dikira sebagai rezeki yang halal untuk saya. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan setakat ini saya tak pernah lagi menganggur, alhamdulillah. Tapi kena pegang satu benda, yakin dengan Allah, ikhlaskan niat waktu belajar. Dan waktu kita belajar ni, kita kena jadi satu manusia yang pasak dalam diri, aku belajar, aku nak jadi orang yang bermanfaat untuk umat aku. InsyaAllah rezeki luas Allah Ta'ala akan bagi. Sebenarnya tak semesti jadi kaya pun. Saya ada orang umur sama dengan saya, jutawan, Datuk Seri dah. Kita tengok dia umur sama dengan kita, tapi kaya. Taklah pandai pun daripada kita. Dia tak pandai sangat pun, saya pandai lagi. Contohlah kalau dalam kelas aku pandai daripada kau, tapi macam mana kau boleh jadi jutawan, aku tak boleh. Rezeki Allah Ta'ala bagi tak sama. Kita mungkin Allah Ta'ala bagi rezeki di sini dan dia bagi di sana. Kita menyampaikan ilmu, dia menyampaikan sumbangan duit, dia bagi sumbangan-sumbangan kepada KUIP dalam bentuk beasiswa pelajar dan sebagainya. Yang mana kalau kita berada tempat tu mungkin kita gerkut. Allah Ta'ala kata tak payahlah, tak payah kau jadi kaya. Kalau tak, kau jadi gerkut. Kau duduk dekat kolej, kau bangunkan kolej, bina generasi. Kau pemurah sikit, jadi kaya tak apa. Semua ni atas aturan Allah. Kena tahu, zaman mencabar, zaman makin mencabar. Orang nak cari manusia yang ada potensi. Kalau setakat lulus cukup-cukup makan, bolehlah daripada tak ada. Orang tak mau. Orang nak apa yang kau boleh sumbang. Cuba untuk memberi manfaat. Zaman saya belajar dulu, orang tanya, macam mana ustaz, kuliah sana, kuliah sini, kuliah sana kan? Tuan-tuan ingat, kuliah-kuliah ni tiba-tiba direct boleh pergi sekolah tu boleh bercakap apa? Saya zaman sekolah dulu antara orang yang paling tak pernah bagi tazkirah langsung. Nakit pun bukan, tazkirah pun tak pernah bagi. Dah tu macam mana? Masa zaman dekat Jordan tu banyak sikit cakap. Mula-mula cakap tak apa bagus. Lepas tu cakap okey sikit, perbaiki. Sampai cakap depan cermin, lepas tu rakam, lepas tu dengar. Macam tak sedap je suara aku ni. Latihan, latihan, latihan. Kita kena beri sesuatu yang masyarakat perlu dan masyarakat mahu. Dan kita akan jadi orang yang dikehendaki. Kita akan jadi orang yang dicari. Sebab kita ada something. Tuan-tuan ingat saya masuk bidang hadis ni baru apa ni, umur muda ke? Saya masuk dalam bidang hadis umur 24. Baru betul-betul menumpu dalam bidang hadis. Orang lain umur kecil-kecil dah belajar ilmu hadis. Saya baru mendalamilah. Belajar ilmu hadis ni daripada SPM lagi dah belajar dah ilmu hadis ni. Tapi betul-betul fokus, tumpu umur 24. Sebelum tu tak umur minat apa ilmu hadis ni. Hafal je. Tapi saya pegang dalam diri, saya kata saya kena jadi seseorang yang kalau orang tengok saya, orang ingat sikit pasal hadis. Itu pun syukurlah. Tuan-tuan, adik-adik, anak-anak boleh jadi lagi hebat daripada saya. Lebih banyak lagi. Sebab daripada muda-muda ni dah ada kesedaran dah. Gunakan kesempatan yang ada. Gunakan peluang yang ada. Gunakan masa yang ada untuk jadi manusia yang hebat, yang pakar. Orang akan cari kita, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Terima kasih banyak atas kesempatan yang ada. Terima kasih pada Global Ehsan yang menganjurkan juga kuliah pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir secara fizikal dan online. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.